بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Masih kita di dalam pembahasan atsar dari Abi Salamah bin Abdurrahman. Telah kita sampaikan beberapa faedah dari atsar ini. Berikutnya, faedah berikutnya, bayanu anna insyad syi'ri al-bari min al-ghazal wa fushil qawli la haraja fihi. Penjelasan bahwasanya melantunkan syair yang bebas atau bersih dari al-ghazal. Ghazal, kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan, mengobarkan syahwat, syair-syair cinta yang isinya seronok, mujun, wafusil qawl, atau ucapan-ucapan yang fahisyah, ucapan-ucapan yang keji, ucapan yang kotor, kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan di dalamnya. La haraja fi makani, tidak lah mengapa, boleh melantunkan syair selama syair itu bebas atau bersih dari kalimat-kalimat yang keji, kalimat yang kotor, kata-kata yang membangkitkan syahwat, maka boleh. Berarti kalau syair-syair itu isinya kalimat-kalimat yang keji, kalimat kesyirikan, kalimat kebid'ahan, kalimat yang membangkitkan syahwat, maka ini berarti tidak diperbolehkan. Naam. Dalilnya adalah hadis ini, di mana para sahabat melantunkan syair di masjid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir mendengarkan. Bahkan terkadang beliau tersenyum mendengar syair mereka. Maka boleh, baik itu di masjid atau di luar masjid. Datang nas-nas yang sahih, yang sharihah, tentang bolehnya untuk melantunkan syair, mendengar syair, bahkan minta kepada seorang untuk melantunkan syair, boleh. Di zaman Rasulullah SAW ada beberapa sahabat yang memang punya keahlian dalam syair, seperti Hasan bin Thabit, Amir bin Aqwa atau Anjasa, biasa melantunkan syair. Namun dengan catatan dan kalimat-kalimatnya itu nafi wa mufid, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, insadu syair an-nafi' al-mufid fala ba'sa bihi. Melantunkan syair kalau itu nafi' dan mufid, bermanfaat dan memberikan faedah, maka tidaklah mengapa. Insyadu wahidah la jama'ah, tetapi melantunkan syair itu sendirian, bukan jamaah, wala tarnimat, dan tidak dilagu-lagukan. Di antara syarat bolehnya syair dilantunkan dengan sendiri, tidak kemudian berjamaah melantunkan syair dan diiringi dengan tarnim, dengan lagu-lagu. Nah, sekarang ini kan ada kadang kalimat syair tapi dilagu-lagukan dengan ada nada, ada iramanya, sebagaimana nyanyian-nyanyian. Maka ini tidak boleh. Apalagi sekarang ini sebagian kaum muslimin senang untuk mendengar nasyid, nasyid Islami. Untuk mereka nasyid Islami, lagu-lagu itu kan musik, enggak lagu-lagu yang diperbolehkan, maka gantilah nasyid Islami. Mereka membolehkan. Alasannya Rasulullah SAW juga bernasyid, melantunkan syair-syair ketika dalam perang Khandaq. Nabi SAW melihat para sahabat bekerja dengan keras, panas, lelah, kelaparan. Lalu beliau bersyair, Allahumma innal 'isha 'ishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Jadikan dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bernasyid untuk membenarkan apa yang mereka lakukan itu, padahal tidak, bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melantunkan syair sebagaimana para sahabat juga melantunkan syair, bukan nasyid. Dan ini dipersyaratkan oleh ulama tentang melantunkan syair. Tidak kemudian kesehariannya bersyair terus. Di zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, para sahabat, setelahnya, syair itu dilantunkan andal munasabah. Ketika ada sesuatu memang yang yang layak untuk dia melantunkan syair, momennya untuk melantunkan syair. Disebutkan misalnya ketika safar lelah, untuk mengusir kelelahan bersyair. Atau ketika perang jihad di sabilillah, untuk membangkitkan semangat berjihad, berjuang menegakkan Islam, mereka melantunkan syair, memompa semangat. Atau ketika bekerja untuk menghilangkan kepenatan, mengurangi lelah, memompa semangat kerja, kemudian melantunkan syair. Tidak kemudian sepanjang hari, ataukah sebagian besar waktunya digunakan untuk bersyair. Maka yang seperti inilah yang disebutkan Rasulullah SAW di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, la yantalia jawfa ahadikum qayhan khairun lahu min ayyam tali'a syi'ra. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh perut dari salah seorang kalian itu penuh dengan nanah, itu lebih baik daripada penuh dengan syair, syair, syair-syair. Dan Rasulullah SAW mencela. Di dalam hadis ini, celaan. Perut kalian itu penuh dengan nanah, itu lebih baik dibanding penuh dengan syair. Padahal beliau tidak melarang bersair, bahkan beliau bersair, para sahabat bersair. Maka yang dimasukkan di sini adalah orang yang berlebih-lebihan di dalam bersair. Ini khitabnya disebutkan oleh Al-Hajar Al-Asqalani kepada orang-orang yang mereka memenuhi waktunya dengan iqbal ala syir, dengan sibuk bersair-sair, menulis syair dan bersair, lalu dia meninggalkan kitabullah. Fa zajarahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menegur, melarang mereka seperti ini. Liyaqbalu al-Qur'an, agar mereka itu kembali kepada Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, wala dzikrillah wal ibadah, berzikir kepada Allah dan ibadah. Adapun kalau seseorang itu kemudian telah baca Al-Qur'an, dia telah berzikir kepada Allah, kemudian beribadah kepada Allah, maka tidak mengapa. Lalu kemudian dia sisa waktu yang ada untuk dia mendengarkan syair atau dia bersair. Ini syair yang disebutkan, diperbolehkan. Itu syair yang nafi', memberikan manfaat, kemudian dilakukan sendirian, tidak secara berjamaah, tidak di senandungkan, dilakukan, tidak ada ternim di dalamnya, sangat beda dengan nasyid. Kalau nasyid itu biasanya diringi dengan musik, diringi dengan musik, kemudian ada gerakan-gerakan tubuh ketika melantunkan, kemudian dinyanyikan, bukan malah pada sesuatu yang tepat, seperti ketika perang, ketika safar, ketika bekerja, justru malah kadang waktu-waktu istirahat di rumah, bahkan dipentaskan, dilombakan nisid-nisid. Kalau nasyid yang dikenal dengan nasyid Islami, itu disebutkan Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Fauzan juga mengatakan bid'ah. Nasyid Islami, nasyid-nasyid yang dilagu-lagukan itu syairnya, syairnya, syiarnya sufi. Syiarnya kaum sufi. Maka kita tinggalkan seperti itu. Ini syair-syair sufi dijadikan sebagai taat kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyair-syair yang dilagu-lagukan. Maka Imam Syafi'i rahimallahu taala sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Hilyah li Abi Nu'aim, demikian juga Al-Khallal dalam kitab Al-Amr bil Ma'rufi, kata beliau Imam Syafi'i, khalaqtu syai'an di Baghdad ahdathathu az-zanadiqah yusammunahu at-takbir, yusammunahu at-takbir. Kata Imam Syafi'i, aku meninggalkan Baghdad dengan sesuatu yang telah diada-adakan oleh az-zanadiqah, zindiq, yang mereka menamakannya at-takbir, at-takbir, at-takbir. At-takbir itu ya melantunkan syair tetapi dengan bernada. Lalu dia memegang ranting-ranting kayu, kemudian memukulkan tikar-tikar atau bantal sesuai dengan irama lagu tersebut. Maka yang mempopulerkan ini zindiq, zanadiqah, orang yang mengaku Islam tapi memancurkan Islam. Dan inilah yang dilakukan oleh para sufiah. Bertakarrub kepada Allah, menunjukkan zuhud kepada dunia dengan syair-syairnya yang dia lantunkan, tapi diiringi dengan irama. Maka Imam Syafi'i melihat ini suatu perkara yang inisiasi syariat yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memalingkan. Kata beliau, yasudduna bi anil Qur'an, yang mereka dengan ini memalingkan orang dari Al-Qur'an, bahkan mereka sendiri terpalingkan dari Al-Qur'an dan memalingkan orang dari Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an. Maka Syaikhul Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan ini termasuk kesempurnaan dari ma'rifahnya Imam Syafi'i wa ilmihi bidin, dan ilmunya terhadap agama ini. Fa innal qalba idza ta'awwada sama'al qasa'id wal abyat وَتَلَذَّ بِهَا حَصَلَ لَهُ نُفُورٌ عَنْ سَمَاءِ الْقُرْآنِ. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengomentari dari kalam Imam Syafi'i ini, beliau mengatakan وَهَذَا مِنْ كَمَالِ مَعْرِفَتِي وَعِلْمِهِ بِالدِّينِ. Ma'rifati Syafi'i wa ilmihi bidin, ini termasuk dari kesempurnaan ma'rifahnya Imam Syafi'i, pengetahuannya Imam Syafi'i dan ilmunya terhadap agama ini. Fa innal qalba, sesungguhnya hati itu, idza ta'awwada sama'al qasaid wal abyat, apabila hati itu terbiasa mendengarkan qasaid, qasidah-qasidah, syair-syair, walabiyat, dan bait-bait, bait-bait syair, dan berlezat-lezat dengannya, hasala lahu nufur an sama'il Qur'an wal ayat, maka akan terjadi apa? Nufur, akan lari, akan dia tinggalkan dari mendengarkan Al-Qur'an dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan menjauhkan diri dari mendengarkan Al-Quran dan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, di dalam atsar dari Abu Salamah ini, dalilun ala wujubil wara' min al-qawli fi an-nusus asy-syar'iyyah biduni ilm. Dalil, ada dalil di dalamnya tentang wajibnya untuk wara' min al-qawl fi an-nusus asy-syar'iyyah biduni ilm. Untuk seorang itu wara', untuk seorang itu berhati-hati dari berucap di dalam nas-nas syar'iyyah tanpa ilmu, wara', ya, Wara itu meninggalkan perkara yang memberikan mudarat fil akhirah. Tarku ma yadhurru fil akhirah. Ini mana wara? Seorang itu berhati-hati tidak mengucapkan sesuatu dalam dalam kaitan dengan agama ini, dalam nas-nas syariah, tanpa ilmu, tidak berucap atas agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, jadi berbicara dengan agama Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan ilmu. Dilarang tuh seseorang itu berbicara atas nama agama Allah tanpa ilmu. Dan satu di antara faedah di sini adalah wajibnya seorang itu wara. Tarku ma la yanfa fil akhirah, meninggalkan perkara yang tidak memberikan faedah. Tarku ma yadhurru fil akhirah, meninggalkan perkara yang memudaratkan dalam perkara akhir. Ya, sebutkan Asy-Syaikh Utsaimin rahimallahu taala, al-wara ayyada al-insan ma yadurruhu fil akhirah, seorang meninggalkan apa-apa yang memudaratkan bagi akhiratnya, ini wara. Maka dilarang untuk kita berbicara atas agama Allah Subhanahu wa taala ini tanpa ilmu. Waqad warada an-nahyu an dhalika fil Qur'anil Karim, telah datang larangan dari yang demikian ini, berbicara terhadap agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innama harrama rabbi, sesungguhnya rabbku Allah Subhanahu wa taala harrama, telah mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, apa baik itu nampak ataukah tersembunyi, wal ithma, dan mengharamkan perbuatan dosa, wal baghya bighairil haqq, perbuatan melampaui batas kezaliman tanpa hak, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian mempersekutukan Allah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan padanya burhan, sultan, bukti. Wa antaqulu lillahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan kalian untuk berbicara atas Allah Subhanahu wa taala, atas agama Allah, ma la ta'lamun, yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Ini larangan, ini syahidnya dalam ayat ini. Allah di sini menyebutkan beberapa keharaman dari tingkat yang paling ringan sampai yang tinggi, yang berat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dari keharaman yang disebutkan di sini, yaitu at-taqawul ala Allah bighairi ilm, berbicara atas Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah tanpa ilmu. Ini tingkatan yang paling besar. Kenapa? Bahkan di sini disebutkan, Allah menyebutkan di sini, setelah syirik Bahkan yang kita ketahui dosa yang paling besar adalah syirik, yang mana kalau seorang itu meninggal tanpa bertobat kepada Allah, Allah tidak mengampuninya. Tapi ada yang lebih besar dari itu, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala berdasarkan ayat ini, yang lebih besar dari dosa kesyirikan, yaitu berbicara atas Allah dan agama Allah tanpa ilmu, taqawul Allah bighairi ilmin. Kenapa? Karena beliau menyebutkan Ibnu Qayyim di dalam Madadus Salikin, kata beliau, falaysa fi ajnasil muharramat a'zam indallahi minhu, tidak ada pada jenis-jenis keharaman yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada at-taqawul ala Allah bighairi ilm, berbicara atas Allah tanpa ilmu, wala ashadda minhu, dan tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih dahsyat keharamannya dari berbicara atas Allah tanpa ilmu. Wa huwa aslu syirki wal kufri, bahkan ini merupakan asal dari kesyirikan wal kufri dan kekufuran. Asalnya kesyirikan itu dan kekufuran juga berbicara atas agama Allah tanpa ilmu, itu asal kesyirikan dan asal kekufuran. Wa alaihi usisat al bid'ah, dan padanya usisat al bid'ah, itu dibangun kebidahan, terjadinya kebidahan-kebidahan. Kenapa? Karena berbicara atas agama Allah tanpa ilmu, munculnya kebidahan. Kenapa? Karena orang berbicara dalam perkara ini tanpa ilmu, seperti adanya maulid yang mengatakan bentuk kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita merayakan maulid. Dan dasarnya apa? Cinta kepada Nabi. Dan ini tidak ada dalam syariat. Ini ada takawul, mengada-ada. Wa dhalalat, dan kesesatan. Fa kullu bid'atin mudillatin fid din asasuha al-qawl lillahi bila ilm. Nah, ini jadi kunci. Kenapa taqawul Allah, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ini menjadi dosa yang paling besar? Karena setiap kebidahan yang sesat di dalam agama ini, asasnya, dasarnya adalah al-qawul Allah bila ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, kita hati-hati, jangan sampai menyandarkan sesuatu dari perkara agama ini, mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Allah membolehkan, tetapi tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya, hanya sekedar berbicara takawul tanpa ilmu, termasuk dosa yang besar. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ini ada yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan masuk pada hadis berikutnya dalam pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.